بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang hukum-hukum seputar berkurban yang diambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan muallifun hafizahumullah ta'ala tentang pembahasan yang ketiga, syarat-syarat yang teranggap yang harus diperhatikan pada hewan yang ingin dijadikan sebagai hewan kurban. Di antara yang diterangkan oleh muallifun, harus diperhatikan usianya. Usianya harus sudah mencukupi, yaitu dari hewan unta harus sempurna 5 tahun, masuk tahun ke-6. Dari sapi, jenis sapi harus sempurna 2 tahun, masuk tahun ke-3. Kambing biasa, kambing kacangan, harus sempurna 1 tahun, masuk tahun ke-2. Adapun kambing domba, dha'an, minimalnya sempurna 6 bulan, masuk bulan ke-7. Demikian juga di antara yang harus diperhatikan, as-salamah, harus terbebas dari aib-aib, cacat yang menghalangi sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Ada 4 disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib. Yang pertama, al-aura al-bayyinu awaruha, yang buta salah satu matanya jelas butanya. Wal maridah al-bayyinu maraduha, yang sakit jelas sakitnya. Wal arja al-bayyinu arajuha, yang pincang jelas pincangnya. Wal ajfa allati la tunki, dan yang kurus yang tidak ada sumsumnya. Ini 4 jenis aib, cacat pada hewan yang disebut dengan nas secara langsung oleh Rasulullah tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Maka dikiaskan dengan 4 cacat ini yang sama dengannya atau yang lebih parah darinya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifun hafizahumullah ta'ala, al-mas'alah ar-rabi'ah, waktu dhabhil udhiyah. Pembahasan 4, waktu penyembelihan hewan kurban. Yabtadi waktuha min ba'di salatil 'idi liman sallaha. Mulai waktu boleh menyembelih hewan kurban dari selesai, dimulai dari selesai salat Id bagi yang salat Id. Liman sallaha. Wa min ba'di tulu'i syamsi yawma Idil Adha, dan dari terbitnya matahari pada hari Idul Adha, bimiqdar, dengan ukuran perkiraan waktu, ma yattasi'u li raka'atain wa khutbatain liman lam yusalliha, dengan perkiraan waktu cukup untuk 2 rakaat dan 2 khutbah bagi yang tidak salat. Ini bagi yang salat dimulai dari setelah selesai salat Id. Bagi yang tidak salat, setelah matahari terbit, naik setinggi tombak, keluar waktu yang dilarang, cukup untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah, setelah itu baru dia boleh menyembelih, bagi yang tidak sholat id, misalnya dia sakit, tidak bisa ke menghadiri sholat id, dan dia punya hewan kurban di rumah, ingin menyembelihnya, maka menunggu matahari terbit, sampai hilang waktu yang dilarang, naik setinggi ombak, kemudian ditunggu sekitar cukup beberapa waktu, cukup untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah, misalnya sekitar 20 menit atau setengah jam, perkiraan cukup untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah, setelah itu baru dia boleh menyembelih hewan kurbannya. Lihadith Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, berdasarkan hadith dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk. Barang siapa salat seperti salatnya kami dan menyembelih seperti menyembelihnya kami, faqad asaba an-nusuk, sungguh dia telah mencocoki penyembelihan yang disyariatkan. Menyembelihnya setelah salat. Mencocoki sunnah Rasulullah dalam menyembelih hewan kurban. Wa man dhabaha qabla an yusalli falyu'id makana ukhra. Dan barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum salat, hendaknya menggantinya dengan hewan yang lainnya. Sembelihannya tidak sah sebagai hewan kurban. Hanya sembelihan daging biasa. Bukan sebagai hewan kurban. Hendaknya diganti dengan sembelihan yang lainnya. Diulangi dengan sembelihan yang lainnya, penggantinya. Wa yastamir waqtuha ila ghurubi akhir ayami tasyrik. Dan waktunya terus memanjang sampai terbenamnya matahari di akhir ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, ayyamut tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Akhir ayyamut tasyrik berarti terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Ini waktu penyembelihan. Dimulai hari Id setelah salat Idul Adha, berakhir dengan terbenamnya matahari di akhir ayyamut tasyrik. Sehingga hari-hari, berarti hari-hari penyembelihan itu 4 hari, mulai tanggal 10 sampai tanggal 13. Di antara hukum berkaitan ayyamut tasyrik, termasuk hari yang dilarang berpuasa padanya, termasuk hari Id. Dilarang berpuasa pada ayyamut tasyrik. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya, lam yurakhas fi ayyamut tasyrik an yusamna illa liman lam yajidil hadiyah. Tidak diberikan keringanan untuk berpuasa pada ayyamut tasyrik kecuali bagi yang berhaji dan tidak mendapatkan sembelihan. Bagi yang berhaji, itu haji tamattu atau qiran, diwajibkan menyembelih sembelihan bentuk kesyukuran kepada Allah, namun dia tidak mendapat hewan kurban, maka diberikan keringanan, boleh berpuasa pada ayyamut tasyrik. Karena diperintahkan menggantinya dengan berpuasa 10 hari, 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari setelah selesai pelaksanaan ibadah hajinya. 3 hari di hari-hari haji termasuk ayam mutasyrik, termasuk hari-hari haji. Adapun selain yang tidak berhaji, tidak boleh, haram berpuasa pada ayam mutasyrik. Li hadithi Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, berdasarkan hadith Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kullu ayami tashrik dhabhun, semua hari-hari tashrik adalah hari penyembelihan, waktu untuk penyembelihan hewan kurban. Hadits ini menunjukkan bahwa ayam tashrik termasuk hari waktu boleh menyembelih hewan kurban padanya. Wal afdalu, namun yang afdal, yang lebih utama, dhabhuha ba'da al-faraghi min salat al-Id, menyembelihnya setelah selesai salat Id. Di hari Id, itu lebih afdal. Menyembelihnya setelah selesai salat Id pada hari lebaran Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Li hadits Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, berdasarkan hadits Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma nabda'u bihi yawmana hadha nusalli thumma narji'u fananhar. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya yang pertama kali kita mulai di hari ini, hari kita ini adalah salat, salat Idul Adha. Kemudian kita kembali dan menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban setelah sholat. Barang siapa melakukan hal itu seperti itu, sungguh dia telah mencocoki sunnah kami, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyembelih setelah selesai sholat. وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ, dan barang siapa menyembelih sebelum sholat, فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمْ لِأَهْلِهِ, maka itu hanyalah daging yang dia persembahkan untuk keluarganya. Sebatas daging biasa. Laisa minan nusuki fi syai', tidak termasuk hewan kurban sama sekali. Bagi yang menyembelih sebelum sholat, belum masuk waktunya. Hadits ini menunjukkan bahwa yang afdal menyembelih hewan kurban waktunya adalah di hari lebaran Idul Adha, setelah selesai sholat Idul Adha. Itu yang lebih afdal. Semakin cepat, lebih afdal, lebih bersegera dalam kebaikan. Yang lebih afdal hari pertama, tanggal 10, kemudian hari yang kedua, tanggal 11, kemudian hari ketiga, tanggal 12, dan seterusnya. Semakin cepat lebih afdal. Ini waktu penyembelihan hewan kurban. Dimulai pada hari lebaran setelah selesai sholat Idul Adha, berakhir dengan terbenamnya matahari pada akhir ayyamut tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Dan tidak boleh diakhirkan dari waktunya tanpa udzur syar'i. Tidak boleh ditunda, diakhirkan, dikeluarkan dari waktunya tanpa udzur syar'i. Barang siapa melakukannya dengan sengaja, berarti melakukan ibadah bukan pada waktunya, tidak sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sengaja menyembelih hewan kurbannya tanggal 15 Dzulhijjah. Padahal waktu penyembelihan berakhir pada tanggal 13. Dia sengaja menyembelihnya di tanggal 15 Dzulhijjah tanpa uzur syar'i. Maka seperti ini sembelihan biasa, tidak termasuk hewan kurban sama sekali. Karena mengakhirkan ibadah dari waktunya tanpa udzur syar'i. Dan ini berlaku pada semua ibadah. Semua ibadah yang telah ditentukan waktunya dalam syariat memiliki waktu tertentu, tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktunya, tidak boleh juga dikerjakan setelah keluar waktunya tanpa udzur syar'i. Barang siapa melakukannya dengan sengaja, berarti masuk dalam keumuman sabda Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddud. Barang siapa melakukan amalan tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Karena sudah ditentukan waktunya, memiliki waktu tertentu, maka harus dikerjakan pada waktunya. Tidak boleh sebelum masuk waktunya, tidak boleh juga di luar waktunya tanpa udzur syar'i. Adapun jika memiliki udzur syar'i, maka insya Allah tidak mengapa disembelih walaupun sudah keluar waktunya. Jika memiliki udzur syar'i, misalnya hewan kurbannya lari lepas, sudah dipersiapkan sebagai hewan kurban ditentukan. Kemudian hewan kurbannya lari, dicari-cari tidak ketemu. Nanti tanggal 14 Dzulhijjah baru ketemu hewan kurbannya. Sudah keluar waktunya. Padahal waktunya sampai tanggal 13. Terbenamnya matahari tanggal 13. Namun ini ketemunya baru tanggal 14 baru ketemu hewan kurbannya. Namun dengan udzur syar'i karena lari, tidak bisa disembelih pada waktunya. Dan seperti ini insyaallah tidak mengapa. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dikiaskan dengan seperti hadis dalam salat, man nama an salat aw nasiya falyusalli idza dzakara. Barang siapa tertidur dari salat atau lupa, maka hendaknya dia kerjakan ketika dia ingat. Salat memiliki ibadah, adalah ibadah yang ditentukan waktunya, tidak boleh diakhirkan dari waktunya tanpa udzur syar'i. Adapun jika ada udzur syar'i, misalnya lupa atau ketiduran, boleh dikerjakan ketika dia ingat. Demikian juga di sini, berkurban memiliki waktu yang telah ditentukan. Tidak boleh diakhirkan dari waktunya tanpa udzur syar'i. Adapun jika dia pun memiliki udzur syar'i, maka insyaallah tetap sebagai hewan kurban. Walaupun di luar waktunya, namun karena memiliki udzur syar'i. Kemudian yang berikutnya, al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, ma yasna'u bil udhiyah wa ma yalzamu mudhahi idza dakhalatil 'ashr. Apa yang dilakukan dengan hewan kurbannya, bagaimana cara pembagiannya hewan kurbannya, dan apa yang diharuskan bagi orang yang hendak berkurban, yang ingin berkurban jika masuk 10 awal Dzulhijjah. Yang pertama, ma yasna'u bil udhiyah. Apa yang dia perbuat dengan hewan kurbannya, bagaimana cara membaginya? Yusannu lil mudhahi an ya'kula min udhiyatihi. Disunahkan bagi orang yang berkurban untuk makan dari hewan kurbannya. Disunahkan makan dari hewan kurbannya. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Bahkan ada sebagian mereka yang berpendapat wajib, wadzhaba ba'dhum ila al-wujub. wa yudil aqarbal jiran wal asdiqa, dan berikan hadiah sebagian dagingnya, sebagian hewan kurbannya, diberikan hadiah kepada kerabat-kerabatnya, tetangganya, teman-temannya. Wa yatasaddaqu an fuqara, dan sebagian lagi sedekahkan kepada fuqara, orang-orang fakir. Dia qali ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, makanlah darinya, dari hewan kurban kalian, dan berikan makan sebagian lagi, berikan kepada al ba'isal faqir, orang-orang miskin. Sedekahkan sebagiannya kepada orang-orang miskin. Wa yustahabu an yaj'alaha athlathan, dan disunahkan menjadikannya tiga bagian, menjadikan hewan kurbannya tiga bagian. Thuluthun di ahli baiti, sepertiganya untuk keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Wa thuluthun yut'imuhu fuqara'a jirani, dan sepertiga lagi dia berikan makan kepada orang-orang fakir, tetangga-tetangganya. Wa yuhdi thuluth, dan sepertiga lagi dihadiahkan. Dihadiahkan kepada keluarganya, kerabatnya, teman-temannya. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi sifat udhiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dalam hadits Ibnu Abbas pada sifat kaifiyah sembelihannya hewan kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata beliau, "Wayut'imu ahla baiti thuluth." Rasulullah memberikan makan kepada keluarganya sepertiga dari hewan kurban beliau. "Wayut'imu fuqara jirani thuluth," dan berikan makan kepada fuqara, orang-orang fakir, tetangga beliau, sepertiganya. "Wa yatasaddaqu 'ala su'ali bi thuluth," dan beliau bersedekah kepada yang minta-minta sepertiganya. Ini yang disunahkan cara membagi hewan kurban bagi yang berkurban. Ini sepertiganya untuk dia dan keluarganya, sepertiganya dihadiahkan, sepertiganya lagi disedekahkan. Seandainya semuanya misalnya dia sedekahkan, dia tidak makan darinya, dari segi boleh apa? Boleh saja. Namun khilaful afdal, menyelisih yang lebih afdal. Karena disunahkan dia makan dari hewan kurbannya. Demikian juga sebaliknya, kalau semuanya dia makan sendiri, tidak dia sedekahkan, tidak dia hadiahkan, dari segi boleh-boleh saja, dia tidak berdosa. Namun apa? Khilaful afdal, menyelisih yang lebih afdal. Ya, afdolnya ada yang dia makan, ada juga yang dihadiahkan dan disedekahkan. Jangan semuanya dimakan sendiri. Kemudian kata beliau, wa yajuzu ad-dikhari wa yajuzu ad-dikharu luhumil adahi ba'da thalathati ayyam. Boleh menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Nah, misalnya dia dapat bagian, mengambil sepertiganya misalnya, dimakan dia dan keluarganya 3 hari, masih lebih. Misalnya baru 1 pekan baru habis misalnya, disimpan lebih dari 3 hari, boleh. Tidak harus dihabiskan dalam 3 hari. Di hadits Buraidah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaytu an idkhari luhumil adahi fawqa thalath famsiku ma badalakum. Aku dulu melarang kalian menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Dulu aku melarang kalian. Sekarang simpanlah sesuai yang nampak baik kalian. Dilarang karena ketika itu manusia tertimpa majaah, kelaparan. Rasulullah ingin agar sahabatnya yang punya kelapangan rezeki membantu yang lainnya. Tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Setelah Allah memberikan kemudahan, kelapangan rezeki bagi kaum muslimin, boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Fa'amsiku ma badalakum, tahanlah, simpanlah sesuai yang nampak baik kalian, sesuai keinginan kalian, walaupun lebih dari 3 hari. Kalau terdahulu, zaman dahulu jika ingin disimpan lama biasanya dikeringkan, dijemur di matahari, ini bisa disimpan lama. Kalau sekarang bisa disimpan di tempat yang dingin, bisa bertahan lama. Dan di antara yang dilarang berkaitan dengan hewan kurban, wala nu'ti 'alaiha syan fi jizaratiha. Dalam hadis Ali riwayat Muslim dan yang lainnya, kami tidak memberikan tukang potongnya dari hewan kurban tersebut sedikit pun. Diberikan upahnya bukan dari hewan kurban. Jika seorang dalam penyembelihan hewan kurban menyewa tukang potong, tukang sembelih untuk menguliti potong-potong dagingnya, menyewa seorang, tidak boleh diberikan upah dari hewan kurbannya. Diberikan dari yang lainnya. Sehingga uang tersendiri bukan dari hewan kurban. Adapun jika yang motong-motong daging tersebut, di orang fukara masakin, diberikan karena fakir miskin, tidak mengapa, bukan sebagai upahnya. Adapun diberikan sebagai upahnya, tidak boleh dari hewan kurban. Dan hewan kurban kalau sudah sampai kepada yang berhak menerima, maka boleh terserah yang mendapatkan bagian tersebut. Apakah dia hadiahkan atau dia makan sendiri atau dia jual. Ini kalau sudah sampai kepada yang menerimanya. Adapun kalau belum sampai kepada yang menerima, maka tidak boleh dijual. Kalau belum sampai kepada yang berhak menerimanya, tidak boleh dijual, dimakan oleh yang punya atau dihadiahkan atau disedekahkan. Tidak boleh dijual daging hewan kurban tersebut kalau belum sampai kepada yang berhak menerimanya. Adapun ketika sudah sampai kepada yang menerimanya, terserah yang mendapatkannya. Apakah mau dia makan atau dia jual atau dihadiahkan, terserah dia. Kalau sudah sampai kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika Rasulullah masuk keluarganya minta hidangan, disuguhkan beliau makanan, tidak disuguhkan daging, padahal beliau melihat ada daging tadi dimasak, maka kata keluarga itu ada daging disedekahkan kepada Barirah, dan Rasulullah tidak boleh makan sedekah. Kata Rasulullah, huwa laha sadaqah wa lana hadiah. Bagi dia itu sedekah, namun bagi kita karena sudah sampai kepada menerimanya, kalau dia kasihkan untuk kita sebagai hadiah, tidak lagi terus hukumnya sebagai sedekah, kalau sudah sampai kepada yang menerimanya, statusnya tidak terus sebagai sedekah, sudah berubah hukumnya. Demikian juga di sini hewan kurban ketika belum sampai kepada yang berhak menerimanya, maka tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Namun kalau sudah sampai kepada yang berhak menerimanya, ya terserah dia. Nah, bukan lagi hukumnya sedekah, bukan lagi hukumnya sebagai hewan kurban. Masih ada kelanjutan penjelasan muallif. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, ada yang bertanya, yang mana lebih afdal, berkurban satu ekor kambing dengan berserikat sapi 7 orang? Nah, dari segi afdalnya, nah, pendapat jumhur ulama, satu ekor kambing itu lebih afdal daripada 1/7 sapi. Nah, dari segi afdaliyahnya, lebih afdalnya satu ekor kambing itu lebih afdal. Wallahu a'lam. Naktafi bihadha al-qadr. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.